Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adallahu wa iyyakum minan nar. Masih berkaitan tentang pembatal Islam yang ke-9, yaitu man i'taqada anna ba'd an-nas yasa'uhu al-khuruj an syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-khadar al-khuruj an syariat Musa alaihi salam wa kafi. Jadi barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya bolehnya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Al-Khadir ya, keluar dari syariatnya Musa alaihissalam, maka tentunya orang seperti ini itu terjatuh kepada kekufuran, jadi kafir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila nasi kafah Arabihim wa ajamihim kitabihim wa ummihim. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk seluruh manusia. Apakah itu orang Arabnya? Ya. Termasuk kaumnya ataupun juga yang non-Arab. Baik itu Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara ataupun juga bukan orang Yahudi ataupun orang Nasara, maka semuanya wajib untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh lepas atau hanya mengambil sebagian, kemudian membuang sebagian. Dikatakan di dalam hadis, la yasma bi ahadun min hadil ummah. Siapa saja yang dia itu tidak mendengar dari umat ini, Yahudi, wala Nasrani, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Jadi orang yang tidak mau mendengar dari umat ini, apakah itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani atau selain mereka, lalu mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadaku, tentunya apa? Dia termasuk min ashabina, para penghuni neraka. Jadi hati-hati ketika kita menjalankan syariat Islam, berarti harus secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Bahkan tidak boleh juga apa? Menolak. Karena ini termasuk min khuruji an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang sufi yang mereka itu yang termasuk gulatus sufi ya, yang ekstrim. Kalau sudah tingkatan ma'rifah, maka dia tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia seolah-olah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kedustaan. Ini termasuk perbuatan al-kufur. Ya. Atau juga orang-orang yang menyatakan apa? Urusan agama itu cukup di masjid. Adapun di luar, boleh kita melakukan apa saja. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang berusaha keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ilmaniyin, orang-orang sekuler yang dia memisahkan antara perkara agama dengan perkara dunia. Mereka menganggap apa? Kalau perkara agama itu khusus fil masajid, al-ibadat, adapun mu'amalah wa ahkam, adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan mu'amalah, hubungan sosial, ataupun juga politik, itulah tadkhul fi dini Rasul SAW. Itu kata orang-orang ilmaniyin, itu orang sekuler. Ya dan bila. Ini juga termasuk wah, bentuk khuruj an syariah Muhammad SAW. Keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang ibtada bid'ah bid'in, orang-orang yang melakukan kebid'ah di dalam agama ini. Sama, hampir mirip. Berarti dia seolah-olah tidak mengakui bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang sempurna. Sehingga dia melakukan suatu praktek mungkin dianggap taqarrub ilallah, padahal ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Ini juga termasuk yasa an khuruj syariat Muhammad SAW, keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Fal kitab wa sunnah kamilan syamilan salihan li kulli zamanin wa makan. Maka al-kitab yaitu Al-Quran dan sunnah itu keduanya sudah kamilan, sudah sempurna, syamilan, bahkan juga mencakup seluruhnya. Solihan nikul zamanin wa makan. Dan ini juga sudah mencocoki setiap zaman dan juga tempat. Wa syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilah kamilah. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW dan syariat Nabi Muhammad SAW itu bah, sudah syamilah, sudah mencakup seluruhnya, kamilah dan juga sudah bah, sempurna. Wa hiya 'amatun li jami'i thaqalain al-jin wal ins. Dan ini juga untuk seluruh ya, jin dan manusia. La yasa'aha dan ba'da bi'athah Muhammad SAW ay yakhruja an syariati kainan man kana. Maka tidak boleh seseorang itu berusaha untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, padahal itu sudah diutus Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun juga tidak boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. La yasa'ahad ba'da bi'itha. Ya, tidak boleh seseorang untuk keluar setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. An yakhruj an syariah. Untuk keluar dari syariat. Ka'inan mengkana siapapun orang. Fa in kharaja anha khurujan kulliyan fa kafir. Kalau dia keluar secara menyeluruh, maka dia termasuk kafir. Fa kafir. Qala sallallahu alaihi nafsu Muhammadin la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Dan demi zat Muhammad yang berada di tangannya, la yasma. Jadi la yasma bi ahad. Ada seorang yang dia tidak mendengar dari umat ini. Tidak mendengar bahwa itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kemudian dia meninggal. Walam yu'min billadhi ursiltu bih. Kemudian dia belum beriman terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada. Illa kana min ashabina. Berarti dia termasuk penduduk neraka. Wa idha kana hada fi ahli kitab. Fa kaifa bi ghairi. Ini terjadi apabila terhadap orang ahli kitab. Lalu bagaimana selain ahli kitab? Berarti lebih kafir lagi. Karena orang-orang ahli kitab, ya, dulunya dia mengikuti syariatnya Nabi sebelumnya. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi mansukh, terhapus. Tidak boleh menjalankan syariat Nabi sebelumnya. Baik. Lianna al-kitab sabiq intaa bin nuskhi. Karena kitab sebelumnya itu sudah selesai. Ya, sudah terhapus. Dan adanya Al-Quran. Bahada Al-Quran nasakha jamil kitab. Karena Al-Quran ini menghapus seluruh kitab-kitab yang ada. Wa syari'atuhu selosam nasakhat jamil asyara'at. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW itu telah menghapus nasakhat jami' syariat. Seluruh syariat yang ada. Syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Ibrahim dan semua para Nabi. Itu sudah terhapus dengan adanya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wasyara'i takunu mu'aqqatah. Adapun syariat-syariat sebelumnya itu mu'aqqatah, hanya bersifat sementara. Ya, pada waktu itu, jadi ya, kaum juga terbatas. Wallahu jalla wa ala yasha'u li kulli ummah ma yunasibuha wa ma yasluha fi waqtiha. Dan Allah jalla wa ala telah yasha'u li kulli ummah, memberikan suatu syariat kepada setiap umat, tentu yang sesuai, yang cocok pada umat tersebut dan juga waktu yang ada pada waktu itu. Qala ta'ala likulli ja'alna minkum syi'atan wa minhajan. Karena setiapnya umat ini telah kami jadikan, di antara kalian itu ada syirah. Ada jalan, ada cara ataupun tuntunan yang terang. Fa yashra likulli ummah ma yunasibu fi waqtiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat pada setiap umat, tentunya ma yunasibu fi waqtiha, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tsumma yuntahi dzalika bi syar'in akhar. Kemudian selesai dengan adanya syariat yang lain. Ila an ja'at syariah al-Islam, sampai datangnya syariatnya Nabi Muhammad SAW itu al-Islam. Bi'tsa ba'da bi'tsatin Nabi SAW ila an taquma, sampai hari kiamat. Berarti syariat sebelum itu sudah terhapus. Tidak boleh menjalankan syariat sebelum. Maka syariat sebelum sudah dihapus dengan adanya Al-Quran. Atau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Fahiyya amah fi zaman wal makan. Dan tentunya syariat Nabi Muhammad SAW ya, itu sudah mencakup seluruhnya. Amah umum. Fi zaman, apakah di waktu ataupun juga tempat. Wa amma fil ibad ila an taquma as-sa'ah, dan juga terhadap hamba-hamba ya, seluruhnya, apakah itu orang Arab ataupun orang ajami, Asia, Eropa, Afrika dan seluruhnya, itu semua harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan syariat sebelumnya, karena syariat sebelumnya itu hanya diutus pada kaumnya saja. La tatabaddal wa la tataghayyar. Jadi tidak akan pernah apa terganti ataupun juga tidak akan berubah. Faman za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ila al-Arab khassah, maka barang siapa yang menyangka, yang menganggap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus untuk orang Arab saja, khusus seorang saja, kama taqulu ta'ifa minan nasar, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasara. Kenapa dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Karena dia menganggap bahwa itu khusus orang Arab, ya, bukan untuk kaum kami. Ada kafirun billahi azza wa jalla, maka ini sudah kafir terhadap Allah azza wa jalla. Faminan nasara man yakul, karena di antara mereka itu ada yang mengatakan apa? Orang Nasara itu, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun min indillah. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Walakin katanya disalatu ilal Arab faqat, akan tapi ternyata hanya untuk orang Arab saja. Risalahnya itu untuk orang Arab saja. Wa hada kafirun billahi azza wa jalla. Tentunya ucapan seperti ini itu kafir. Li'annahu jahada li'umur risalah. Berarti dia sudah membantah atau membangkang untuk menolak keumuman ar-risalah. Walidzalika man yad'a an-nubuwwah ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Demikian juga kalau ada yang menyangka atau menganggap bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia juga kafir. Jadi hati-hati. Orang yang mengaku sebagai nabi, maka dia kafir. Li'anna Allah Jalla wa'ala ja'ala Muhammad SAW khataman nabiyyin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Artinya penutup para nabi. Nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu adalah, jadi bukan termasuk, bukan bapak diantara kalian. Akan tapi dia adalah seorang Rasul dan juga seorang apa? Penutup dari para nabi. Khatam, nabi yang terakhir. Wal khatam huwa alladhi la ya'ti ba'da nabi. Wal khatam artinya apa? Artinya tidak ada lagi setelahnya. Itu nabi. Walihada qala sallam sayakunu fi ummati kadzabun 30. Maka Rasulullah SAW juga beliau mengatakan ya, akan adanya ya, setelah peninggalku ya, dari umatku ini yang mereka itu para pendusta, sekitar 30 para pendusta. Artinya mereka apa? Kulum yaz'um annahu nabi. Jadi mereka menganggap bahwa dirinya adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah khatamun nabiyyin, nabi yang paling terakhir, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, jadi tidak ada nabi setelahku. Jadi fannas laysa bihaja ila nabi. Jadi sebetulnya ya, umat manusia itu semuanya tidak butuh kepada nabi, artinya tidak butuh kepada nabi yang baru. Li'anna an-nabi yab'atsu li hajatina. Sekarang Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk kebutuhan manusia, itu sudah mencukup. Tidak butuh lagi nabi yang baru lagi. Wallahu agnahum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan mereka bil kitab was sunnah, dengan adanya Alkitab ya, dengan adanya Alkitab ataupun juga dengan adanya Al-Qur'an ataupun sunnah itu hadis ya, itu sudah mencukupi mereka. Wal mustamirina ila qiyamis saah, artinya sudah menunjang ya, hal tersebut sampai hari kiamat. Walaisu bihaja ila nabi, maka tidak perlu lagi adanya nabi yang baru. Au ila syariat ghairi syariat Tuhan, ataupun syariat yang baru selain syariatnya Nabi Muhammad SAW. Fal fatrah mamlu'ah bi syariatil Islam ila qiyamis saah. Karena semuanya ya, waktu tersebut ya, itu sudah mencukupi dengan syariatnya dengan syariat Islam sampai hari kiamat. Amma syar'ul anbiya, adapun syariat-syariat para nabi, fa ya'mal biha fi waqtiha. Ya, artinya diamalkan pada waktu tersebut ya, sebelum diutus ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu syari'ah ya'mal biha fi waqtiha. Karena setiap satu dikerjakan, diamalkan pada waktunya, pada waktu tersebut. Wala tatajawaz. Ya, tidak sampai melampaui batas. Waktu hadis syariah. Adapun ya, syariat ini, ya, arti waktu syariat ini, hawa hadal waktu al wasi. Arti waktu lebih wasi, lebih luas. Ya. Minal bi'tha ila qiyamis, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Fahiya qaniyah mutajaddidah fi ahkami al-Qur'ani wa sunnatiyah. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup dan juga termasuk terus ya ahkamah itu sampai qiyamis saah, baik itu Al-Qur'an dan Sunnah. Fal basyariyah laysat bihaji ila rasulin ba'da Muhammad SAW. Adapun orang atau manusia, dia tidak butuh lagi kepada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Walaysat bihaji ila kitab ba'da Al-Qur'an, dan juga tidak butuh kepada kitab yang lain, kitab yang baru setelah Al-Qur'an. Walaysat bihaja ila syari'ah ba'da syari'ah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak butuh kepada syariat yang baru setelah adanya syariat Muhammad SAW. Walihada min da'annahu nabi wa man sanaqa dalik yakunu kafiran murtaddan an dinil Islam. Barang siapa yang dia mengaku sebagai nabi ataupun juga orang yang sanaqa dalik, ya, artinya dia membenarkan bahwa dia nabi, ya. Orang yang mengaku dan membenarkan, ya, membenarkan saja itu sudah kategorinya apa? Yakunu kafiran, dia terjatuh kepada kekufuran, murtad dan keluar dari agama Islam, murtad dan andin Islam. Wa yakunu kadziban lillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam muslimin. Tadi dia sudah mendustakan atau berdusta kepada Allah dan Rasulnya ataupun ijma, ya, kesepakatan kaum muslimin di umum risalah allati ba'atha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah tidak mengakui lagi, ya, menolak atau mendustakan Allah dan Rasulnya dan juga para ulama ataupun ijma kaum muslimin, ya, terhadap risalahnya Nabi Muhammad SAW. Fa'idhan la yasa'ahadan ka'idhan man kana al-khuruj an syari'ati Muhammad SAW. Maka di sini tidak boleh seseorang untuk keluar, ya, dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia orangnya. Hada wa nas'alullah al-fiqh fi dini wal amal bi syariati wa ayyidna wa ayyajannibuna tariqad dalal wal ghawai. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan pemahaman di dalam agama ini untuk menjalankan syariat ini, bukan tidak memahami agama, karena penting kita untuk memahami agama Islam agar amalan kita itu as-shawab, ya, benar dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dijauhkan dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Penting kita untuk memahami agama ini. Karena barang siapa yang tidak memahami agama ini tentunya lebih jauh lagi, bahkan bisa terjadi kepada ad-dhalal, kesesatan dan juga penyimpangan. Wallahu ta'ala al-sawab. Nattaqin al-qadar. Subhanakum alhamdulillah. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.